Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pendengar radio Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hanya karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat melanjutkan pelajaran kita di kitab Muyassar. Dan pada hari kemarin kita telah membahas tentang al-af'al al-mu'rabatu wa 'alamatu i'rabiha, tentang fi'il-fi'il yang mu'rab dan tanda i'rabnya. Sekarang kita memasuki halaman yang ke-25, yaitu at-tamrinu, latihan untuk fi'il-fi'il yang mu'rab. Kita lihat halaman ke-25 di kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi, at-tamrinu, ij'al ma ya'ti mansuban wa majzuman. Latihan, jadikan kata-kata berikut ini mansub atau majzum. Dijadikan kata-kata berikut ini mansub ataupun majzum. Yang pertama, yadhabu. Yadhabu adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari yang diakhiri oleh huruf ba. Dan huruf ba adalah huruf sahih. Sehingga yadhabu kita katakan dia fi'il mudhari sahih akhir. Yadhabu di sini apabila dia tidak kemasukan salah satu di antara alat penasob maupun alat penjazam. Atau kalau pada hari kemarin kita contohkan alat penasobnya adalah lan, sedangkan alat penjazamnya adalah lam. Dia yadhabu kalau tidak kemasukan lan ataupun lam, maka hukum asalnya dia i'rabnya marfu. I'rabnya adalah marfu dengan tanda dhammah karena dia fi'il mudhari sahih akhir. Bagaimana mansubnya? Mansubnya kita tambahkan salah satu dari huruf dari alat penasob padanya. Misalnya kita tambahkan lan menjadi lan yadhaba. Lan lin nafi, dia menunjukkan artinya nanti tidak. Lan yadhaba, dia seorang laki-laki tidak pergi. Dia seorang laki-laki tidak pergi. Dalam kata lan yadhaba, yadhaba i'rabnya mansub wa alamatu nasbihi al-fathatu, tanda nasabnya dengan fathah. Kenapa tandanya fathah? Karena yadhaba adalah fi'il mudhari sahih akhir yang kemasukan lan. Kemudian majzumnya bagaimana? Kita tambahkan salah satu di antara alat penjazm padanya. Misalnya lam menjadi lam yadhab. Dia seorang laki-laki tidak pergi. Lam yadhab. Bagaimana i'rabnya yadhab? Yadhab i'rabnya adalah majzum dengan tanda sukun karena dia fi'il mudhari sahih akhir yang kemasukan alat penjazm lam. Demikian. Pendengar radio Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian nasrabu. Artinya kami sedang minum. Nasrabu. Nasrabu karena tidak kemasukan alat penasob maupun alat penjazam, kita katakan i'rabnya marfu. Jadi nasrobu i'rabnya marfu dengan tanda dhammah. Kemarin kita katakan ketika kita membahas fi'il mudhari yang mu'rab, kita harus menghafalkan tabel yang ada di halaman 24 di kitab Muyassar. Apabila kita tidak menghafalnya, maka akan kesulitan untuk mengetahui apa tanda i'rab fi'il tersebut. Jadi nasrabu adalah fi'il mudhari sahih akhir dia. Jadi kaidahnya kemarin fi'il mudhari sahih akhir ketika marfu tandanya adalah dhamma. Bagaimana mansubnya nasrabu? Kemasukan lan menjadi lan nasroba. Lan nasroba. Kemasukan lam menjadi lam nasroba. Kemudian yakhrujuna, mereka para laki-laki sedang pergi, sedang keluar, yakhrujuna. I'rabnya apa di sini? Yakhrujuna kita katakan yakhrujuna i'rabnya marfu. dengan tanda thubutun nun, adanya nun, tetapnya nun. Mengapa tandanya thubutun nun kok bukan dhammah? Karena yakhrujuna adalah fi'il mudhari yang termasuk al-af'alul khamsatu. Dia bagian dari af'alul khamsah, fi'il-fi'il yang lima. Dan kaedahnya, marfu'nya af'alul khamsah adalah dengan thubutun nun. Kemudian, apabila kita mau menjadikan dia mansub, misalnya kita tambahkan lan menjadi lan yakhruju. Mereka, para laki-laki, tidak keluar. Lan yakhruju, setelah wawu, kita tambahkan alif. Jadi setelah wawu, kita tambahkan alif. Bagaimana i'rabnya? Kita katakan, lan yakhruju, yani yakhruju, i'rabnya mansub dengan tanda hatfun nun. Dihilangkan atau dibuang nun, karena yakhruju itu adalah af'alul khamsah. Kaidahnya, tanda mansubnya af'alul khamsah adalah hatfun nun. Jadi tanda mansubnya af'alul khamsah adalah hatfun nun, dibuangnya huruf nun. Kemudian yasjudani, mereka dua orang laki-laki sedang sujud. Ini juga merupakan af'alul khamsah. Jadi af'alul khamsah kita dulu menghafalnya. Kalau misalnya dari fi'il yasjudu, yasjudani, tasjudani, yasjuduna, tasjuduna, tasjudina. Yasjudani artinya mereka dua orang laki-laki sedang sujud. Apa i'rabnya yasjudani? Kita katakan karena tidak kemasukan salah satu dari alat penasob maupun alat penjazam, maka i'rabnya adalah marfu. Tandanya apa? Karena afalul khomsah, maka tandanya adalah thubutun nun, adanya nun. Kemudian, apabila mansub, misalnya kemasukan lan menjadi lan yasjuda, nunnya dibuang. Jadi tandanya adalah hatfun nun. Kemasukan lam, alat penjazam menjadi lam yasjuda. Mereka dua orang laki-laki tidak sujud. Juga tandanya sama, hatfun nun. Jadi kaidahnya bahwasanya tanda mansub dan majzum untuk af'alul khamsah adalah sama, yaitu hatfun nun. Kemudian tarji'ina, engkau ya, atau kamu seorang perempuan sedang kembali. Tarji'ina. Tarji'ina termasuk af'alul khamsah. Af'alul khamsah. Oleh karena itu, di sini tarji'ina i'rabnya marfu dengan tanda thubutun nun. Apabila kemasukan lan menjadi lan tarji'i. Lan tarji'i, nunnya dibuang. Setelah jim masih ada ya. Lan tarji'i, engkau seorang perempuan ya, tidak kembali. Maka dalam kata lan tarji'i, tarji'i i'rabnya mansub dengan tanda hatfun nun. Karena dia af'alul khamsah yang kemasukan lan. Demikian juga ketika kita masukkan lam menjadi lam tarji'i. Jadi dia i'rabnya majzum dengan tanda hatfun nun. Yazni. Yazni adalah fi'il mudhari' mu'tal akhir bil ya. Dia fi'il mudhari' mu'tal akhir, yaitu dengan ya. Dia mu'tal ya. Yazni tidak kemasukan apa-apa, kita katakan i'rabnya marfu. Tandanya apa? Kita lihat di tabel bahwasanya tanda marfu'nya mu'tal akhir bil ya adalah dengan dhammah muqaddarah. Dengan dhammah muqaddarah. Kemarin kita katakan bahwasannya kaidahnya fi'il mudhari' mu'tal akhir, baik mu'tal wawu, mu'tal wawi, mu'tal ya maupun mu'tal alif, ketika dia marfu' tandanya sama, yaitu dhammah muqaddarah. Apabila kemasukan lan, salah satu alat penasob menjadi lan yazniya. Dia seorang laki-laki tidak berzina, lan yazniya. Maka yazniya i'rabnya mansub dengan tanda fathah. I'rabnya mansub dengan tanda fathah karena dia mu'tal ya. Fi'il mudhari ya mu'tal akhir yaitu mu'tal ya. Kemudian ketika majzum lam yazni. Ya-nya dihilangkan. Lam yazni. Oleh karena itu dalam tabel kita lihat tandanya adalah hadful akhir, dihilangkan atau dibuang huruf terakhirnya. Kemudian yanha artinya melarang. Ya, seorang laki-laki sedang melarang. Yanha kita katakan di sini i'rabnya marfu dengan tanda dhammah muqaddarah. Dia mu'tal alif. Bagaimana kita mengetahui mu'tal alif, mu'tal wawi atau mu'tal ya? Kita lihat harokat huruf sebelumnya. Kalau mu'tal wawi jelas, ada wawunya terakhirnya. Kalau mu'tal ya maupun mu'tal alif, dilihat harokat sebelum yang terakhir. Kalau harokatnya fathah, maka dia mu'tal alif. Kalau harokatnya kasroh, maka dia mu'tal ya. Yanha, dia adalah fi'il mudhari' mu'tal akhir bil alifi. Ketika marfu' tandanya dhammah muqaddarah. Ketika mansub menjadi lan yanha, tulisannya tetap. Tandanya adalah fathah muqaddarah. Ketika majzum kemasukan lam, lam yanha, hatful akhir, dibuang huruf alifnya. Kemudian yadnu artinya dekat. Yadnu artinya dekat. Jadi di sini adalah fi'il mudhari mutal akhir bil wawi. Ketika marfu yadnu, i'rabnya dia marfu dengan tanda dhammah muqaddarah karena dia fi'il mudhari mutal akhir yaitu mutal wawi. Ketika mansub menjadi lan yadnuwa, tandanya adalah fathah. Ketika majzum lan yadnu, dihilangkan wawunya. Kaidahnya bahwasanya tanda majzumnya fi'il mudhari mutal akhir, baik mutal alif, mutal wawi maupun mutal ya adalah sama, yaitu hatful akhir, dibuang huruf terakhirnya. Pendengar di muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan ke soal yang kedua, udkur ini fi'il amr, sebutkan. Fi'il mudhari'nya adalah, kalau udkur karena dia mukhatab, maka fi'il mudhari'nya adalah tadkuru. Fi'il madinya adalah dakarta. Udkur al-marfu'a wal-mansuba wal-majazuma wa'alamati kulli minha. Sebutkan marfu', mansub, dan majazum dan tanda setiap fi'il-fi'il berikut ini. Tandanya apa? Kalau marfu' tandanya apa? Kalau mansub tandanya apa? Kalau majazum tandanya apa? Yusolli. Yusolli, dia seorang laki-laki sedang sholat. Dia kita katakan dia marfu' dengan tanda dhammah muqaddarah karena dia fi'il mudhari' mu'tal akhir bil ya. Fa illam taf'alu, jika kalian tidak melakukan. Fa illam taf'alu, ini fi'il mudhari' taf'alu, kita katakan i'rabnya majzum. I'rabnya majzum dengan tanda hadfun nun karena dia fi'il mudhari yaitu af'alul khamsah yang kemasukan huruf penjazm lam. Walan taf'alu, kalian tidak melakukan. Taf'alu di sini i'rabnya mansub dengan tanda hadfun nun karena dia fi'il mudhari yaitu af'alul khamsah yang kemasukan lan. Kemudian alam taro, tidaklah engkau melihat. Alam taro, setelah roh hilang, enggak ada kata yang lain. Maka di sini taro i'rabnya majzum dengan tanda hadful akhir karena dia fi'il mudhari mu'tal akhir yang kemasukan lam. Dia mu'tal alif. Ya'kuluna i'rabnya marfu dengan tanda thubutun nun karena dia af'alul khamsah. Alam yaj'al, jelas. Yaj'al i'rabnya majzum dengan tanda sukun karena fi'il mudhari sahih akhir kemasukan lam. Tukaddibani af'alul khamsah, ya tukaddibani. Kalian dua orang laki-laki sedang berdusta. Tukaddibani. I'rabnya marfu dengan tanda thubutun nun karena af'alul khamsah. Lan tanalu, kalian tidak akan mendapatkan. Lan tanalu. Tanalu i'rabnya mansub dengan tanda thubut dengan tanda hatfun nun karena dia af'alul khamsah. Aslinya tanaluna. Lam yalid, ya tidak yalid, beranak. Lam yalid, yalid di sini i'rabnya majzum dengan tanda sukun karena dia fi'il mudhari' sahihul akhir. Yas'a artinya berusaha. I'rabnya marfu' dengan tanda dhammah muqaddarah. Tandanya adalah dhammah muqaddarah karena dia fi'il mudhari' mu'tal alif. Alam yahdi, yahdi jelas kemasukan lam, maka i'rabnya majzum. Tinggal tandanya. Tandanya adalah hadful akhir. Karena dia fi'il mudhari mu'tal ya. Walam tardo. Jadi engkau tidak akan ridho. Walam tardo, tardo di sini i'rabnya majzum dengan tanda hadful akhir. Karena dia fi'il mudhari mu'tal akhir bil alifi yang kemasukan lam. Tasma'ina adalah af'alul khamsah. Jadi kalau kita tasrif lughawi, yasma'u yasma'ani yasma'una, tasma'u tasma'ani yasma'na, tasma'u tasma'ani tasma'una, tasma'ina. Untuk dhamir anti, tasma'ina. Maka kita katakan tasma'ina di sini i'rabnya marfu' dia karena tidak kemasukan alat penasab maupun penjazm. Tandanya apa? Tandanya adalah thubutun nun karena tasma'ina merupakan af'alul khamsah. Insyaallah kita bisa memahaminya. Pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah untuk latihan atau tamrin setelah kita mempelajari atau mengetahui fi'il-fi'il mudhari yang mu'rab. Jadi fi'il mudhari yang mu'rab itu ada tiga. Ada fi'il mudhari sahih akhir, ada af'alul khamsah, dan yang ketiga mu'tal akhir. Mu'tal akhir terbagi menjadi tiga. Ada mu'tal, ya, bil ya, mu'tal bil wawi, atau mu'tal bil alif. Dengar adik muslim yang dirahmati oleh Allah SWT, sekarang kita lanjutkan ke pembahasan yaitu al-adawatu an-nasibatu. Alat-alat penasob. Al-adawatu an-nasibatu. Alat-alat penasob. Sebelumnya kita fahami bahwasanya hukum asalnya kalau fi'il mudhari yang mu'rab itu tidak kemasukan salah satu di antara alat penasab maupun penjazm, kita katakan i'rabnya marfu. Tinggal tandanya nanti tergantung jenis fi'ilnya. Kalau dia sahih akhir ya tandanya dhamma, kalau afalul khamsah tandanya thubutun nun, kalau mu'tal akhir tandanya dhammah muqaddarah. Dan apabila mansub maupun majzum tandanya beda-beda lagi. Oleh karena itu di sini kita rinci disebutkan dalam kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi. Sekarang dirinci alat-alat apa saja yang dapat menjadikan fi'il itu mansub. Alat-alat apa saja yang dapat menjadikan fi'il mudhari itu majzum. Karena itu di sini disebutkan al-adawatu an-nasibatu. Alat-alat penasob. Alat-alat penasob yang ada di dalam kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi disebutkan ada 7. Dan ini hendaknya kita hafalkan. Sehingga apabila ada fi'il mudhari kemasukan dari salah satu di antara alat penasob ini, kita hukumi i'rabnya mansub. I'rabnya mansub dengan tanda tergantung nama fi'ilnya, tergantung jenis fi'ilnya. Kalau dia fi'il mudhari sahih akhir, ya mansubnya dengan fathah. Kalau mu'tal akhir, dilihat mu'tal apa. Kalau mu'tal alif, dengan fathah muqaddarah. Kalau mu'tal ya maupun wawi, dia dengan fathah. Sedangkan apabila fi'ilnya afal khomsah, tandanya adalah khatfun nun, dihilangkan atau dibuang nun. Sekali lagi, hendaknya kita menghafal tabel yang ada di halaman 24 yang terdapat dalam kitab Muyassar. Pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah SWT, apa saja alat-alat penasob untuk fi'il? Yang pertama di sini disebutkan an. Adalah an. Dikatakan oleh para ulama nahwu an di sini ya istilahnya nanti dia an yang dapat menasobkan. Jadi namanya an masdariyah. Jadi kalau kita belajar sorof, bahwasanya huruf an dan fi'il yang terletak setelahnya ini nanti bisa dirubah, ya istilahnya bisa ditakwil ke bentuk masdarnya. Apa itu masdar? Masdar itu ya mudahnya dia adalah kata kerja yang dijadikan kata benda, itu masdar. Dia adalah sumber dari kata, untuk bahasa Arab itu namanya masdar. Langsung saja kita ke contoh, misalnya ana uridu an adhaba. Saya ingin untuk pergi, ya kan? Ana uridu an adhaba. Kita lihat di sini ana itu termasuk isim, ya isim. Isim apa? Ana mu'rob atau mabni? Kita katakan ana isim yang mabni. Kenapa mabni? Karena ana merupakan isim dhamir. Ya, dulu kita ingat al-asma al-mabniyat salah satunya adalah isim dhamir. Jadi ana di sini ya nanti kita katakan misalnya i'rabnya ana apa? Ana di sini mabni ala dengan tanda sukun. Tandanya bukan fathah akan tetapi sukun. Bagaimana kaidahnya mengetahui tanda mabninya suatu isim? Kita lihat harokat huruf terakhirnya. Ana diakhiri oleh alif dan alif itu sukun, ya. Alif itu sukun, dia tidak menerima harokat. Oleh karena itu kita katakan ana di sini dia i'rabnya mabni, ya kan, dengan tanda sukun. Mabniun ala sukun, ya. Uridu, dia fi'il mudhari. Dari aroda yuridu. Kalau kita tasrif yuridu, yuridan, yuriduna, nanti ketemu ana uridu. Saya menginginkan. Kita lihat, coba kita lihat. Uridu adalah fi'il mudhari. Karena diakhiri oleh huruf sahih dal, maka dia fi'il mudhari sahih akhir. Fi'il mudhari sahih akhir. Kenapa dibaca uridu, bukan urida, bukan urid? Kita katakan hukum asalnya fi'il mudhari, apabila tidak kemasukan alat penasab maupun penjazam, maka dia i'rabnya marfu. Dan tanda marfu'nya fi'il mudhari sahih akhir adalah dengan dhammah. Oleh karena itu kita katakan ana uridu. Enggak boleh ana urida atau ana urid, maka ini tidak diperbolehkan. Ana uridu an adhaba. Saya menginginkan untuk pergi. An adhaba. Nah, annya di sini namanya alat penasob. An adhaba. Adhaba kita lihat dia adalah fi'il mudhari. Ya, fi'il mudhari sahih akhir, karena diakhiri oleh huruf sahih, yaitu huruf ba. Diakhiri oleh huruf sahih, huruf ba. Kenapa dibaca adhaba, bukan adhabu, bukan adhab? Karena dia kemasukan an, dan an ini merupakan salah satu alat penasob. Jadi ana uridu an adhaba. Adhaba di sini i'rabnya mansub dengan tanda fathah, karena fi'il mudhari sahih akhir yang kemasukan an. Apa artinya an? Ya lebih baiknya kita lihat bahwasanya an di sini ana uridu an adhaba, saya menginginkan untuk pergi, ya. Kita lihat konteks kalimatnya nanti untuk mengartikan an. Atau bisa kita artikan bahwa atau yang semisalnya. Kemudian contoh yang lain, nahnu nuridu an narji'a. Kami ingin untuk narji'a, kembali. Jelas di sini dibaca narji'a karena kemasukan an. Tadi kita katakan, ya, bahwasanya an itu termasuk huruf. Ya, di sini dia termasuk huruf penasob. Oleh karena itu, apabila ada fi'il mudhari yang kemasukan an sebelumnya, kita baca fi'il mudhari tersebut menjadi i'rabnya itu menjadi mansub. Nanti tandanya tergantung dari jenis fi'ilnya. Yang jelas bahwasannya contoh apa untuk alat penasab yang pertama adalah an. Misalnya saya ingin untuk memahami. Bisa kita katakan uhibbu an tafhama, ya kan? Uhibbu antafhama, dan yang contoh-contoh yang semisalnya. Misalnya, saya pengen melempar, ya kan? Saya pengen melempar. Uhibbu, ya kan? Uhibbu an armia, ya kan, melempar roma yarmi, karena saya nanti menjadi armi. Kemudian kemasukan an, uhibbu an armia, an armia. Kita lihat armi itu adalah fi'il mudhari' mu'tal akhir bil ya. Ketika dia mansub, tandanya adalah fathah. Maka ya itu menerima harokat fathah. An armia. Pendengar di muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita lanjutkan ke alat penasob yang kedua, yaitu lan. Lan, ya. Lan dikatakan oleh para ulama nahwu, dia namanya harfu naf'in wa nasbin wa istiqbalin. Dia huruf nafi, artinya tidak, wa nasbin dan penasob, wa istiqbalin dan menunjukkan akan datang. Ini lan, ini menunjukkan waktu yang akan datang. Misalnya kita lihat contohnya, kalau dalam suatu kalimat tidak kemasukan lan misalnya. Yanjahu al-kaslanu, ya, orang yang malas itu akan lulus, ya, kalau enggak kemasukan lan. Yanjahu. Akan tapi kalau kemasukan lan menjadi lan yanjaha al-kaslanu. Jadi orang yang malas, yang kaslan, orang yang malas itu tidak akan lulus, tidak akan berhasil. Lan yanjaha. Maka di sini lannya yang menyebabkan fi'il mudhari yanjahu dibaca yanjaha. Sehingga di sini yanjaha dia i'robnya mansub dengan tanda fathah. Karena fi'il mudhari sahih akhir yang kemasukan lan. Al-kaslanu nanti kita katakan dia sebagai pelaku di sini, sebagai subjek. Di lan kita katakan dia harfun nafyin wa nasbin wa istiqbalin. Dia huruf fungsinya untuk menafikan, nanti artinya tidak, dan penasob, ya, menasobkan fi'il setelahnya. Dan istiqbal, yaitu menunjukkan waktu yang akan datang. Lan nu'mina laka, kami tidak akan beriman kepadamu, ya kan? Nu'mina, aslinya nu'minu, amana yu'minu. Dan kalau kita tasrif yu'minu, yu'minani, yu'minuna, ya, pakai tasrif lugawi, nanti ketemu ana, ya, ketemu nahnu, nu'minu. Kemasukan lan menjadi lan nu'mina laka, kami tidak akan beriman kepadamu. Lan nu'mina laka. Nu'mina di sini kemasukan lan, jadi dia i'robnya mansub dengan tanda fathah. Tandanya adalah fathah. Kenapa fathah? Karena nu'mina fi'il mudhari sahih akhir yang kemasukan lan. Pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah SWT, kemudian kita masuk ke al-adawatun nasibatu yang ketiga adalah idan. Ya kan? Idan. Artinya maka atau jika demikian adalah idan. Kita masuk ke alat penasob yang ketiga yaitu idan. Kita lihat contohnya. Idan tanjaha. Jika demikian, tanjaha, engkau akan lulus. Idan tas'ada. Jika demikian, engkau akan bahagia. Idan taslama. Jika demikian, engkau akan selamat. Ini kenapa dibaca tanjaha, tas'ada, sama taslama? Karena fi'il mudhari ini kemasukan salah satu alat penasob yaitu idan. Kemudian, yang penting untuk diperhatikan bahwasanya, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala ketika beliau menjelaskan atau mensyarah kitab Al-Ajrumiyah, beliau mengatakan bahwasanya idan min nawasibi lakin bi salasati surutin. Idan itu termasuk salah satu dari alat penasob, akan tetapi bi salasati surutin, dengan tiga syarat. Jadi idan, tentang alat penasob idan ini harus terpenuhi tiga syarat. Al-awwalu, beliau mengatakan syarat yang pertama, antakuna fi awwalil jumlati. Hendaknya idan tersebut letaknya di awal kalimat. Fi awwalil jumlati, di awal kalimat. Nanti kita lihat contohnya. Asani, syarat yang kedua, antakuna muttasilatan bil fi'li bihaitsu la yafsilu bainaha wa bainal fi'li fasilun. Hendaknya antara idan tersebut dengan fi'ilnya itu muttasilatan, langsung bersambung. Maksudnya apa? Tidak ada pemisah antara idan dengan fi'ilnya. Suatu pemisah, enggak ada kata yang lain antara idan dan fi'ilnya. Illa kecuali ayyufsala bainuhu wa bainaha bil yamin. Kecuali antara fi'il dan idannya itu dipisahkan oleh yamin atau qasam, ya istilahnya sumpah. Misalnya wallahi, ya, billahi atau tallahi, itu namanya qasam. Ini syarat yang kedua. Atsalitsu, syarat yang ketiga, idan itu harusnya ayyakunal fi'lu ba'daha mustaqbilan. Hendaknya fi'il setelahnya itu menunjukkan waktu yang akan datang. Contoh misalnya. Mithalu dhalik, contohnya. Qala rajulun laka, ada seorang laki-laki yang berkata kepadamu. Misalnya di sini dicontohkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin di kitab beliau, yaitu Syarah Al-Ajrumiyah. Yaitu qala rajulun laka, jika ada seorang laki-laki yang berkata kepadamu, sa'azuruka ghadan, ya kan? Saya akan berziarah ke rumahmu besok, ya. Misalnya ada seorang laki-laki yang mengatakan kepada kita, sa'azuruka ghadan, besok saya akan berziarah, saya akan mengunjungi rumahmu. Kulta, kemudian engkau mengatakan, idan ukrimaka, ya. Jika demikian, ukrimaka, saya akan memuliakan engkau. Maka kita lihat syaratnya. Awalan hiya fi sadril kalam. Syarat yang pertama tadi apa? Hendaknya idan tersebut letaknya di awal kalimat. Jadi setelah ada orang, seorang mengatakan kepada kita, sa'azuruka ghadan, kita katakan langsung idan. Jika demikian, jika engkau mengunjungiku, engkau berziarah ke tempatku, ukrimaka, saya akan memuliakan engkau. Dibaca ukrima karena kemasukan idan. Jadi syarat yang pertama terpenuhi, yaitu kita langsung mengatakan idan ukrimaka. Maka letaknya adalah fi sadril kalam, di awal kalimat, di awal jumlah. Kemudian yang kedua, tsanian al-fi'lu ba'daha mustaqbilun. Fi'il setelahnya itu menunjukkan waktu yang akan datang. Mata yakunu al-ikram, ya. Yaitu kapan terjadinya pemuliaan kita terhadap tamu, yaitu tadi ada kata ghadan. Yaitu ghadan, besok. Ini syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga, hiya muttasilatun bil fi'li. Antara idan dan fi'ilnya itu langsung bersambung, enggak ada pemisah. Langsung tadi kita katakan idan, jika demikian, yaitu jika engkau mengunjungiku besok, idan ukrimaka. Jadi langsung ukrimaka. Seandainya kita katakan, misalnya ada orang yang mengatakan kepada kita, sa'azuruka ghadan, ya. Sa'azuruka ghadan. Besok saya akan berkunjung, akan berziarah ke rumahmu. Kemudian kita jawab, inni idan ukrimaka. Sesungguhnya saya akan memuliakan engkau jika engkau besok berkunjung kepadaku. Maka hadha khata'un, dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, ini salah. Kenapa salah? Karena sebelumnya ada kata inni. Inni idan ukrimaka. Ini merupakan salah karena letaknya idan itu dia menasobkan fi'il setelahnya apabila terletak fi awalil kalam. Yaitu di awal suatu jumlah. Maka yang benar kita katakan inni idan ukrimuka. Ini yang benar. Jadi idannya tidak beramal di sini. Kemudian, atau kita mengatakan in zurtani idan ukrimaka. Jika engkau mengunjungiku, ya kan, idan ukrimaka, maka saya akan memuliakan engkau. Hada khata'un. Ini juga salah. Kenapa? Li'annaha laisat musaddaratan. Musaddaratan. Karena kalimat ini idannya tidak terletak di awal kalimat, didahului oleh in zurtani. Oleh karena itu, bagaimana kita menjawab misalnya ada orang mengatakan sa'azuruka ghadan, langsung saja kita katakan, iya kan, idan ukrimaka. Atau kita katakan, idan wallahi ukrimaka, misalnya kan. Jika demikian, demi Allah saya akan memuliakan engkau. Boleh enggak ini? Antara idan dan fiilnya dipisahkan dengan wallahi, kita katakan boleh. Tadi dikatakan bahwasanya syaratnya, bahwasanya tidak ada pemisah kecuali qasam, kecuali yamin, menunjukkan sumpah. Idan wallahi ukrimaka ini juga merupakan kalimat yang benar. Wallahu ta'ala alam. Itu tiga syarat untuk masalah idan. Pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian kita lanjutkan yang keempat, yaitu kai. Kai. Jadi kai ini merupakan huruf penasob yang menasobkan fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Dan kai ini termasuk nanti artinya adalah supaya. Dia artinya supaya. Karena dia dikatakan harfu ta'lil. Ya, huruf untuk ta'lil. Artinya adalah supaya. Contohnya kaitan jaha, supaya engkau lulus. Kaitah sula, supaya engkau berhasil. Ya. Kaitar baha, supaya engkau berhasil atau beruntung. Maka ini dibaca tanjaha, tahsula sama tarbaha, karena kemasukan alat penasob yaitu kai. Kita hafalkan. Yang pertama an, yang kedua lan, yang ketiga idan, kemudian yang keempat adalah kai. Sekarang yang kelima adalah lamukai. Lamukai. Ada istilah lamukai. Contohnya jitu li'ata'allama. Ya, saya datang untuk belajar. Ata'allama adalah fi'il mudhari. Kemasukan lamukai. Li. Li'ata'allama. Jadi, kemasukan lamukai. Jadi maknanya lamukai itu seperti kai. Yaitu maknanya adalah supaya atau untuk. Ya. Jadi jitu saya datang untuk belajar. Illa liya'budullaha. Kecuali supaya mereka itu hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini liya butullaha ya'budu i'rabnya mansub dengan tanda hadfun nun karena dia af'alul khamsah yang kemasukan lam mukai. Yang kemasukan lam mukai. Kemudian kita lanjutkan yang berikutnya yaitu lamul juhud. Juhud itu artinya an-nafyu. Yaitu tidak, yang untuk menafikan dia. Lamul juhud. Dan pembahasan untuk lam juhud itu dengan syarat apabila sebelumnya, maksudnya sebelum lam juhud tersebut didahului oleh kata makana atau lam yakun atau ghoiru kainin atau yang semisalnya. Jadi didahului oleh makan atau lam yakun ghoiru kainin misalnya atau yang semisalnya. Contoh di sini. Makanallahu liyu'adzibahum. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengadab mereka. Jadi lam juhud itu artinya nafi. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengadab mereka. Makanallahu liyu'adzibahum. Kenapa tidak kita katakan lamnya di sini lam mukai? Karena dalam kalimat ini didahului oleh makana, sehingga lamnya adalah lam juhud. Maka dibaca li yu'addiba. Yu'addiba i'rabnya mansub dengan tanda fathah. Kenapa fathah? Karena yu'addiba adalah fi'il mudhari sahih akhir yang kemasukan lam juhud. Kemudian contoh yang lain. Lam yakunillahu liyaghfirolahum. Allah subhanahu wa ta'ala sama sekali tidak akan yaghfirolahum, mengampuni mereka. Liyaghfiro, dibaca yaghfiro kemasukan lam juhud. Dan sebelumnya ada kata lam yakun. Sebelumnya ada kata lam yakun. Oleh karena itu lam di sini dihukumi lam juhud, bukan lam mukai. Karena sebelumnya ada lam yakun. Pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian kita masuk ke alat penasab yang terakhir, ya, pertemuan terakhir untuk pagi hari ini. Kita masuk alat penasab yang terakhir, yaitu yang ketujuh, namanya hatta. Hatta. Hatta ini artinya sehingga, ya, sehingga. Hatta apabila dia masuk ke fi'il, dia menyebabkan fi'il setelahnya, apabila fi'ilnya mudhari, ya, menjadi mansub. Contohnya, hatta yasma'a kalamallahi, sampai dia itu mendengar Al-Quran. Ya, hatta yasma'a kalamallahi. Dibaca yasma'a karena sebelumnya ada hatta. Sehingga yasma'a di sini i'rabnya mansub dengan tanda fathah. Jadi i'rabnya mansub dengan tanda fathah karena dia fi'il mudhari. Sahih akhir yang kemasukan hatta. Hatta yarji'a, hingga atau sampai dia itu kembali. Hatta yu'mina, sampai dia beriman. Dibaca yarji'a sama yu'mina karena kemasukan alat penasob hatta. Pendengar di muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah apa yang kita pelajari untuk pagi hari ini, yaitu kita sudah membahas tentang apa saja alat-alat penasob. Dan semua alat penasob, ya, catatan, semua alat penasob di atas adalah huruf, ya kan? Semua alat penasob di atas ini adalah huruf, ya. Baik an, lan, idan, kai, lamu, kai, lam, juhud, sama hatta, semuanya dihukumi sebagai huruf. Huruf apa? Tentunya huruf ma'ani, huruf yang memiliki makna. Huruf ma'ani, dan amalannya adalah menasobkan fi'il mudhari' setelahnya. Dia menasobkan fi'il mudhari' setelahnya. Demikianlah apa yang dapat kita pelajari. Semoga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan semangat untuk kita terus mempelajari salah satu di antara ilmu alat dalam agama kita, yaitu bahasa Arab. Apabila kita bersemangat untuk mempelajari bahasa asing, yang misalnya bahasa Inggris, mengapa kita malas-malas untuk mempelajari bahasa Arab? Ya, kita akhiri. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, Ustaz, barakallahu fikum. Pada kesempatan pagi hari ini Anda kembali memberikan pelajaran yang sangat bermanfaat bagi para pendengar radio muslim. Nah, kita akhiri perjumpaan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih.